Mitra Bisnis, Kompas menulis, peristiwa dan tindakan yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masuk kategori buruk selama 2012. Sebagian pelanggaran melibatkan aparat negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya berwacana tanpa menyelesaikan persoalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Begini, tahun 2012 ini penuh dengan peristiwa-peristiwa ketidakintoleransi ya, apa konflik-konflik antar agama. Ada yang menyalahkan itu pemerintah karena tidak hadirnya negara. Tetapi orang melupakan soal peranan organisasi-organisasi keagamaan besar. Itu tidak berperan sama sekali. Mereka itu justru mendiamkan, membiarkan, dan mengelak dari persoalan-persoalan kebebasan beragama. Menurut iman saya, kalau organisasi-organisasi ini tegas ya, tegas untuk menciptakan kebebasan beragama, maka masalah-masalah kebebasan beragama itu akan hilang lenyap. Peranan pemerintah itu ditentukan oleh mereka itu mengikuti dan takut dengan organisasi-organisasi besar Islam itu. Jadi didikte gitu loh. Mereka melihat kepada sikap dari organisasi-organisasi besar Islam itu. Nah, organisasi-organisasi, dan semuanya pada umumnya ortodoks, berusaha untuk mempertahankan akidah mereka masing-masing, sehingga berakibat tidak toleran terhadap akidah yang lain. Mereka itu harus jujur mengakui bahwa banyaknya peristiwa-peristiwa bentrokan konflik antar agama dan antar kepercayaan, itu karena dibiarkan gitu loh. Bukan saja oleh negara, tetapi oleh organisasi Islam. Dan pembiaran oleh organisasi Islam itu diikuti oleh negara. Jangan negara yang disalahkan. Tapi bagaimana dengan banyak pendapat yang menyatakan aparat keamanan kita tidak efektif dalam mengatasi kekerasan berlatar belakang agama yang akhir-akhir ini terjadi? Kebijaksanaan mereka itu enggak. Kebijaksanaan mereka itu adalah menjaga atau berkooperasi dengan ortodoks, ortodoksi agama. Bahkan ada unsur-unsur misalnya dari kepolisian itu yang dikabarkan justru melindungi dan memihak kelompok-kelompok radikal fundamentalis itu. Menurut Bapak, siapa yang harus memulai agar toleransi beragama kita bisa lebih baik ke depannya? Menurut hemat saya dari organisasi-organisasi besar keagamaan. Misalnya Majelis Ulama. Majelis Ulama itu harusnya mewakili umat Islam ke dalam dan keluar. Ke dalam itu mempersatukan seluruh umat Islam dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan konkret. Mereka harus memberikan kebebasan. Yang kedua, itu adalah melakukan komunikasi dan saling pengertian dengan agama-agama yang lain. Jadi, yang mengambil peranan sentral itu adalah Majelis Ulama. Karena itu, maka saya ingin supaya Majelis Ulama itu direformasi. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.